بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب كتاب رياض الصالحين. قال النووي رحمه الله: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. قال: وقد سبق فضل التشييع. هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان هذه المسائل التي تتعلق بالميت. بدأ أولا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، وما شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وهذا ثواب عظيم لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بشهود الجنازة وبالمشاركة في الصلاة عليها ودفنها. والقيراط ليس بالشيء القليل، والقيراطان أعظم وأعظم، قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وكذلك الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلما إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرى من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. والقيراط بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل أحد، وجبل أحد جبل عظيم في شمال المدينة، وهذا يدلنا على عظم ثواب اتباع الجنائز والصلاة عليها وتشييعها والمشاركة في دفنها، وأن يكون ذلك إيمانا واحتسابا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الأعمال إلا إذا قامت على هذا الأصل المتين والأساس العظيم، بحيث يقوم بهذا مخلصا يبتغي ثواب الله سبحانه وتعالى وأجره. وهذا يبين أنه بالإخلاص والاحتساب تعظم الأجور ويعظم الثواب عند الله سبحانه وتعالى. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi dan juga keluarganya dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab tentang salat jenazah dan mengantar jenazah, kemudian menghadiri pemakaman jenazah tersebut, dan dibencinya para wanita mengikuti jenazah ke kuburan. Dan telah lalu tentang keutamaan mengantar jenazah. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, judul ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang mayat, ya, tentang jenazah, yaitu tentang hukum mengikuti jenazah, kemudian bagaimana menyolatkan jenazah, dan juga menghadiri pemakaman jenazah. Beliau Al-Imam Nawawi rahimahullah membawa hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qirat. Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai disolatkan, ya, sampai disolatkan jenazah tersebut, maka dia akan mendapatkan qirat, ya. Nanti akan dijelaskan apa itu makna qirat. Wa man syahida hatta tudfan falahu qiratan. Dan barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dikuburkan, maka dia akan mendapatkan dua qirat. Qila, maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal qiratan?" Apa itu dua qirat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mithlul jabalainil azimain." Dua qirat seperti dua gunung yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang agungnya pahala, ya, bagi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri jenazah. Ya, bisa ikut serta dalam pengurusan jenazah, dalam menyolatkan jenazah, terlebih lagi dalam pemakaman jenazah. Rasulullah SAW menjelaskan barang siapa yang menghadiri jenazah, ya, sampai disolatkan, maka dia mendapatkan qirat. Dan qirat bukanlah suatu pahala yang sedikit. Oleh karena dalam hadis ini Rasulullah SAW tatkala ditanya wamal qiratan, apa itu dua qirat, maka Rasulullah SAW menjelaskan dua qirat itu seperti dua gunung yang besar. Ya. Dua gunung yang besar ini menunjukkan pahala yang besar bagi orang yang menghadiri jenazah, apalagi sampai dimakamkan jenazah tersebut. Dan kita lanjutkan hadis berikutnya yang akan lebih menjelaskan tentang agungnya pahala orang yang menghadiri jenazah dan sampai disolatkan, apalagi sampai dikuburkan. Dari Abu Hurairah juga bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim, mayat seorang muslim, dalam mengikutinya karena beriman kepada Allah dan karena ihtisab, karena mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha, kemudian dia mengikuti jenazah tersebut, terus bersama jenazah tersebut sampai disolatkan jenazah tersebut, wa yufragha min dafniha, dan sampai selesai dari pemakaman jenazah tersebut, apa ganjarannya? Fa innahu yarji'u minal ajri biqiratain, maka dia akan pulang dari menghadiri jenazah tersebut membawa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan dua qirat. Kullu qiratin mithlu Uhudin, setiap qirat ya ukurannya seperti gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yurja'u biqirat. Adapun barang siapa yang mengikuti jenazah dan dia hanya sampai disolatkan, tidak sempat mengikuti sampai dikuburkan, ya, kemudian dia pulang, maka dia hanya mendapatkan satu qirat. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TV Raja dan para pendengar di Raja dimanapun Anda berada, lihatlah dalam hadis ini, hadis yang kedua ini dijelaskan bahwasanya kullu qirat mithlu Uhudin, satu qirat itu seperti besarnya gunung Uhud. Dan kita tahu barang siapa yang kota Madinah, dia akan melihat bagaimana besarnya gunung Uhud yang terletak di sebelah utara kota Madinah, gunung yang besar yang ini menunjukkan bagaimana besarnya pahala orang yang menyolatkan jenazah, apalagi sampai mengikuti jenazah sampai dikuburkan jenazah tersebut, maka dia akan mendapatkan dua qirat, yaitu seperti dua gunung Uhud. Namun ada syarat, ya. Syarat tersebut disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Man ittaba'a janazata muslim imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ini syarat yang Allah letakkan. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan apapun kecuali dikerjakan karena ikhlas, karena beriman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ihtisaban, yaitu mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan bisa menjadi besar pahalanya ya tergantung kembali kepada keikhlasan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا, متفق عليه, ومعناه ولم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات. وهذا الحديث حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز, وفي لفظ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيه نهي النساء عن اتباع الجنائز وأنهن ممنوعات من ذلك بأن تتبع الجنازة إلى المقبرة, وذلك لما يخشى في اتباعها للجنائز ودخولها في المقبرة من الفتنة لهن وبهن, وأيضا ما يخشى من قلة الصبر. والأصل في النهي التحريم لقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. لهذا الأصل أن المرأة منهية عن ذلك, وأيضا عن زيارة القبور, لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لعن الله زوارات القبور, لكنها ليست بممنوعة من الصلاة على الجنازة في المسجد, لأن جاء في الآثار العديدة أن الصحابيات كنا يصلين على الجنازة في المسجد. أما اتباع الجنازة وتشيعها ودخول مقابر والدفن وما إلى ذلك, فهذا كله مما يختص بالرجال دون النساء. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, nuhina an ittiba'il janaiz walam yu'zam alaina. kami dilarang untuk mengikuti jenazah dan tidak dikeraskan terhadap kami. Ya, muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, makna dari tidak dikeraskan atas kami, wa ma'nahu, wa lam yushaddad fil nahyi kama yushaddadu fil muharramat. Tidak dikeraskan dalam larangan sebagaimana kerasnya larangan dalam melarang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyah, ya, disebutkan di sini bahwasanya nuhina, kami dilarang, ya. Dan dalam lafal yang lain beliau mengatakan nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk mengikuti jenazah. Hadis ini menjelaskan tentang larangan terhadap para wanita untuk mengikuti jenazah, ya, bahwasanya mereka dilarang untuk mengikuti jenazah, apalagi sampai masuk ke dalam penguburan mayat, ini semua dilarang. Ya, kenapa? Karena dikhawatirkan, ya, bisa menimbulkan fitnah kepada mereka, ya, dengan ketidaksabaran mereka para wanita, bisa jadi teriak-teriak di kuburan atau apa namanya meratapi di kuburan. Demikian juga dikhawatirkan timbul fitnah gara-gara mereka, ya, gara-gara para wanita yang ikut hadir menimbulkan fitnah bagi para lelaki. Oleh karenanya dilaranglah para wanita karena sedikitnya kesabaran yang mereka miliki. Dan kita tahu bahwasanya hukum asal dalam larangan adalah pengharaman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dari rasulmu, ya, maka ambillah. Dan apa saja yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fantahu, maka berhentilah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hukum asal dalam larangan adalah pengharaman. Demikian juga disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu zawwaratil qubur. Allah melaknat para wanita yang menziarahi kuburan. Ini menunjukkan bahwasanya para wanita tidak perlu mengikuti jenazah dan tidak perlu masuk dalam kuburan menghadiri pemakaman. Ini khusus bagi para lelaki. Namun para wanita tidak dilarang untuk menyolatkan solat jenazah, ya, sebagaimana datang dalam banyak athar, ya, bahwasanya para sahabiat, para sahabat-sahabat wanita, mereka menyolatkan jenazah di masjid. Ini menunjukkan bahwasanya yang dilarang hanyalah mengikuti jenazah dan menghadiri penguburan jenazah. قال رحمه الله باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم. وهذان الحديثان فيهما أن كثرة المصلين على الميت وأن يكون هؤلاء المصلون عليه من أهل التوحيد لا من أهل الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن أهل الشرك بالله عز وجل ليسوا من أهل الشفاعة ولا تنفع شفاعتهم، بل هم أنفسهم محرومون منها بما وقعوا فيه من شرك بالله سبحانه وتعالى. والشفاعة إنما تنفع من اتخذ عند الله عهدا، والعهد هو التوحيد والإخلاص لله. أما من كان من أهل الشرك وعبادة غير الله واللجوء إلى غير الله سبحانه وتعالى فإن هذا لم ينتفع بنفسه فضلا عن أن ينفع الآخرين بشفاعته أو دعائه. وكثرة المصلين من أهل التوحيد والإخلاص ودعائهم ل الميت هذا فيه كما قال عليه الصلاة والسلام إلا شفعهم الله فيه، أي إلا قبل الله سبحانه وتعالى شفاعتهم فيه. Kemudian kita masuk dalam bab yang baru, yaitu bab disunnahkan untuk memperbanyak orang-orang yang sholat untuk melaksanakan sholat jenazah, dan disunnahkan juga menjadikan saf-saf mereka 3 saf atau lebih. Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa shufi'u fihi. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mayat atau seorang jenazah disolatkan oleh umat dari kaum muslimin, sekelompok umat dari kaum muslimin, yang jumlah mereka, para orang-orang yang sholat, yang menyolatkan jenazah tersebut, jumlahnya mencapai 100 orang dan seluruhnya memberi syafaat kepada sang mayat, kecuali syafaat mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mayat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih." Rawahu Muslim. Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia kemudian ada 40 orang yang menyolatkannya, yang 40 orang tersebut tidak ada yang berbuat syirik kepada Allah sama sekali, kecuali Allah akan menerima syafaat ke 40 orang tersebut terhadap mayat muslim ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis ini menunjukkan akan dianjurkannya memperbanyak orang-orang yang sholat terhadap jenazah, ya. Dan juga menjelaskan bahwasanya orang-orang yang sholat yang diharapkan menyolatkan jenazah tersebut adalah ahlu tauhid, bukan ahlu syirik, ya. Kalau orang ahlu syirik terjerumus dalam kesyirikan kemudian menyolatkan jenazah, maka doa mereka, syafaat mereka tidak bermanfaat. Kenapa? Karena orang-orang pelaku kesyirikan, mereka bukanlah orang-orang yang berhak untuk memberi syafaat, ya. Bahkan syafaat tidak bermanfaat bagi mereka sendiri, bagaimana mereka mau memberi syafaat kepada orang lain, ya. Syafaat sendiri tidak bermanfaat bagi mereka, ya. Kenapa? Karena mereka terjerumus dalam kesyirikan, yaitu mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kondisi terdesak mereka bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini, dia tidak akan mendapatkan faedah dari syafaat untuk dirinya sendiri, maka bagaimana lagi dia memberi syafaat kepada orang lain? Oleh karenanya, ya, yang bermanfaat bagi sang mayat jika orang-orang yang sholat tersebut adalah ahli tauhid, tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفي هذا الحديث أن مالك بن هبيرة الصحابي رضي الله عنه كان إذا صلى الجنازة فتقال الناس أي رأى أن عددهم قليل جزأهم عليها 3 أجزاء أي جعلهم 3 صفوف ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. وهذا الحديث من أهل العلم من فهم منه أن عدد الصفوف مراد أن تكون 3 صفوف ولهذا ولو كان العدد قليلا يجزئهم يجعلهم رجلين 3 في صف ثم وهكذا. ومن أهل العلم من قال إن المراد الكثرة كما تقدم معنا في الأحاديث السابقة 100 رجل 40 رجلا المراد بذلك كثرة المصلين عليه. فمن قال بالأول فإن وإن كانوا قلة يجزئهم ويقول يتسامح في صلاة الجنازة ما لا يتسامح في غيره، لأن هذا لا يفعل في الصلاة المعتادة، بأن إذا كانوا مثلا 7 يكون 3 في صف و2 في صف وإنما يكون صفا واحدا. فقالوا يتساهل في الجنازة ما لا يتساهل في غيرها من أجل هذا الحديث. ومن أهل العلم من قال إن المراد بذلك الكثرة، كثرة المصلين عليه مثل ما تقدم في الرواية السابقة. وقوله فقد أوجب يفسره رواية أخرى للحديث إلا غفر له، إلا غفر له، فهذا معنى أوجب أي أن الله سبحانه وتعالى يقبل دعوات هؤلاء له بالمغفرة فيغفر له. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu dari Marsad bin Abdullah Al-Yazani. Dia berkata, "Kana Malik ibnu Hubairah radhiyallahu anhu idza shalla 'alal janazah," adalah seorang sahabat yang bernama Malik ibnu Hubairah, jika beliau hendak menyolatkan jenazah, "Fataqala an-nas 'alaiha," kemudian beliau melihat ternyata orang-orang yang hendak menyolatkan cuma sedikit, "Jazza'ahum 'alaiha thalathata ajza'," maka dia pun membagi orang-orang yang tidak sholat tersebut menjadi tiga bagian, ya, atau menjadikan tiga saf. Kemudian Malik ibnu Hubairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyebutkan dalilnya, dia mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, "Man shalla alaihi thalathatu sufufin faqad aujab." Barang siapa, jenazah siapapun yang disolatkan oleh tiga saf, maka telah mewajibkan, yaitu mewajibkan surga bagi orang tersebut, bagi mayat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasan, yaitu hadis yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini disebutkan bagaimana sahabat Malik bin Hubairah jika hendak dia hendak menyolatkan jenazah, maka dia melihat orang-orang yang hadir yang hendak melaksanakan salat. Jika dia melihat jumlah mereka sedikit, maka dia pun mengatur orang-orang yang hendak salat menjadi tiga saf, ya. Kemudian dia menyebutkan dalil sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang jenazah siapa yang disolatkan tiga saf, maka telah diwajibkan baginya surga. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang hadis ini. Sebagian ulama memahami hadis ini, ya, bahwasanya jumlah saf itu dituntut tatkala hendak menyolatkan mayat, ya. Oleh karenanya jika ternyata yang hendak menyolatkan cuma sedikit, meskipun jumlahnya sedikit, maka tetap diatur tiga saf. Contohnya seperti jumlah mereka yang hendak sholat ternyata tujuh orang, ya, tujuh orang, maka jangan dibuat satu saf, tapi dibuat tiga saf. Misalnya tiga dua dua, ini boleh tiga dua, yang penting tiga saf, karena dituntut untuk yang sholat tiga saf. Kemudian mereka mengatakan, ya, hal ini mengatur tujuh orang menjadi tiga saf, ini cuma dilaksanakan di solat jenazah. Mereka punya kaedah, yutasama fi solat jenazah, mala yutasama fi ghairiha. Bahwasanya dibolehkan dalam solat jenazah membagi jumlah yang sedikit menjadi tiga saf, dan ini tidak diperbolehkan di solat-solat yang lain. Ya, kalau yang ingin menyolatkan cuma tujuh orang, atau misalnya makmum cuma tujuh orang, ya buat satu saf saja, tidak boleh dibuat tiga saf. Tapi kalau dalam solat jenazah boleh. Ini pendapat pertama dari kalangan para ulama. Adapun pendapat kedua dari kalangan para ulama, mereka menyatakan maksud dari sabda Nabi dalam hadis ini, barang siapa yang disolatkan tiga saf, bukan maksudnya diatur sehingga tiga saf, tapi maksudnya jumlah yang banyak sehingga mencapai tiga saf maksudnya. Dan ini dikuatkan dengan hadis-hadis, dua hadis sebelum yang kita sebutkan, yaitu ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yabluguna mi'ah, tidaklah seorang mayat disolatkan oleh sekelompok manusia yang sampai jumlahnya 100 orang. Ini menunjukkan yang diharapkan jumlah yang banyak sehingga bisa menyusun tiga saf. Demikian juga hadis yang telah kita sebutkan lalu juga, jika fayakumu ala jenazatihi arba'una rajulan, ya, jika menyolatkannya 40 orang. Oleh karenanya yang dimaksud dengan tiga saf adalah jumlah yang banyak sehingga mencapai tiga saf. Inilah dua pendapat di kalangan para ulama. Adapun sabda Nabi SAW, faqad aujab, maka telah mewajibkan, artinya wajib baginya untuk mendapatkan surga, artinya sebagaimana ditafsirkan dalam riwayat yang lain, illa ghufira lahu, kecuali akan diampuni mayat tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala menerima doa orang-orang yang menyolatkan mayat ini untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqawi al-qawl al-awwal fahm as-sahabi radhiyallahu anhu, كما تقدم مالك بن هبيرة أنه كان إذا تقال الناس عليها جزأهم عليها ثلاثة أجزاء، كما يقوي ذلك ما رواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صف واثنين صف واثنين صف، ولكن في سنده كلام، لكن لعل الأولى والله تعالى أعلم أن وإن كانوا قلة يجزؤون في صفوف تكثيرا لصفوف المصلين عليه. Syekh menyatakan bahwasanya mungkin yang lebih kuat adalah pendapat pertama, yaitu meskipun jumlah orang-orang yang tidak sholat cuma sedikit, tetap dijadikan tiga saf. Yang menguatkan hal ini yang pertama adalah pemahaman para sahabat. Malik ibn Hubairah yang meriwayatkan hadis ini, dia memahami demikian. Dia memahami apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan dia pahami maksud Nabi adalah menjadikan jumlah sedikit tiga saf, meskipun sedikit. Oleh karenanya beliau mengatur jumlah yang sedikit menjadi tiga saf. Dan ini juga dikuatkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, bahwasanya dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah wa ma'ahu sab'atu nafar, faja'ala thalathatan saffan wa tsnaini saffan wa tsnaini saffan." Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah, dan tatkala itu makmumnya ada sekitar 7 orang, ya. Maka Rasulullah SAW menjadikan 7 orang tersebut, 3 orang satu saf, yang 2 orang satu saf, dan 2 orang satu saf. Jadi diatur 3-2-2. Hadis ini menguatkan pendapat yang pertama, bahwasanya meskipun jumlah sedikit untuk dijadikan 3 saf. Akan tapi hadis ini ada diperselisihkan oleh para ulama, atau ada kalam, ada pembahasan tentang lemahnya hadis ini. Akan tapi bagaimanapun, kita kembali kepada pemahaman sahabat, bahwasanya meskipun jumlahnya sedikit, di sebagaimana Malik ibn Hubairah, beliau mengatur jumlah sedikit tersebut menjadi 3 saf, karenanya pendapat yang pertama insyaAllah lebih kuat. Qala rahimahullah, babun ma yuqra fi salati al-janazah. Qala rahimahullah, yukabbir 4 takbirat. Yata'awad ba'da al-ula, أي من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، أي يبسمل ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والأفضل أن يتمه بقوله كما صليت على إبراهيم إلى قوله إنك حميد مجيد. ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه، بل لم يرد أن تقرأ هذه الآية بعد التكبيرة الثانية، فتكون القراءة من جملة الأمور المحدثة التي لا دليل عليها. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى، ثم يكبر رابعة ويدعو، ومن أحسنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. والمختار أنه يطول الدعاء في الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس، لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bab yang baru, bab ma yuqra'u fi salatil janazah. Itu apa doa, apa yang dibaca tatkala melaksanakan salat jenazah. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, yukabbiru 4 takbirat, yaitu seorang yang hendak melaksanakan salat jenazah bertakbir dengan 4 takbir. Dia berta'awudz tatkala setelah takbir yang pertama, yaitu mengucapkan berta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian tsumma yaqra'u fatihatal kitab, kemudian setelah itu membaca bismillah, kemudian baca surat Al-Fatihah. Ini yang kemudian yukabbir tsaniyah, setelah itu dia bertakbir yang kedua. Tatkala setelah bertakbir yang kedua, kemudian hendaknya dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini sudah cukup, tetapi kata Imam Nawawi wal afdal an yutimmahu, yang lebih afdal dia sempurnakan solawatnya dengan mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya mubarik ala Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Jadi selawatnya dilengkapkan, itu lebih afdal kata Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, dan janganlah seorang yang hendak salat jenazah melakukan apa yang banyak dilakukan oleh orang-orang awam, ya, dengan membaca firman Allah innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya, kalau seorang tatkala takbir kedua hanya membaca ayat ini, tidak mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, hanya membaca ayat ini innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi, maka kata Imam Nawawi salatnya tidak sah kalau hanya membaca ayat ini. Jadi barang siapa yang bersolawat kepada Nabi kemudian baca lagi ayat ini, maka ini tambahan yang tidak pas. Ini adalah bentuk bid'ah, perkara baru yang tidak diajarkan oleh Nabi. Oleh karena cukup bersolawat kepada Nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya tanpa membaca ayat innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Oleh karena Imam Nawawi mengingatkan, jangan mengerjakan tambahan ayat ini dalam solawat sebagaimana dikerjakan oleh banyak orang awam. Kemudian pada takbir yang ketiga, setelah takbir yang ketiga dalam surat jenazah, apa yang dibaca yaitu berdoa kepada mayat dan juga kepada kaum muslimin. Kata Imam Nawawi, nanti akan kita sebutkan doa-doa tersebut dalam hadis-hadis yang akan kita sebutkan insyaAllah. Kemudian bertakbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat, berdoa lagi. Dan di antara doa yang paling indah yang dibaca pada takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa gfir lana wa lahu. Ya. Ya Allah, jangan kau halangi kami dari pahalanya dan dari pahala menyelamatkan orang ini, dan juga jangan kau memberikan fitnah setelah kematian orang ini bagi kami, dan ampunilah kami dan ampunilah dia. Dan yang terpilih yaitu seorang tatkala berdoa dia memperpanjang doa, yaitu pada takbir yang keempat. Setelah takbir keempat perpanjang doa, dan ini menyelisihi kebiasaan kebanyakan orang. Ya, kebanyakan orang mereka baca doa cuma sebentar. Kenapa kita memperpanjang doa? Karena ada hadis dari Ibnu Abi Aufa yang akan kami sebutkan tadi yang menunjukkan dianjurkan untuk berpanjang doa di takbir yang keempat. Qala rahimahullahu taala an abi qala fa amma al adiyatu al ma'thura ba'da at takbirah al thalithah fa minha an abi abdurrahman auf bin malik radhiyallahu an qala salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت رواه مسلم. وهو أيها الإخوة المستمعون دعاء عظيم جامع محض فيه الدعاء للميت بالعفو والغفران والسلامة والنجاة والإكرام والإحسان، يؤتى به في هذا الموضع العظيم عند الصلاة عليه، وموضع يستحب فيه المبالغة في الترحم على الميت والدعاء له، لأنه قد أتي به إلى إخوانه المسلمين ليدعو له وليسأل الله مغفرة ذنوبه وستر عيوبه وإقالة عثرته، وهو دعاء ينفع الميت بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو من جملة الأمور الدالة على التراحم والتعاطف بين أهل الإيمان. وقوله في هذا الدعاء اللهم اغفر له وارحمه، المغفرة ستر الذنوب مع التجاوز عنها، والرحمة أبلغ لأن فيها حصول المرغوب بعد زوال المكروه. وقوله وعافه واعف عنه، أي عافه من العذاب وسلمه منه واعف عنه ما وقع فيه من زلل أو تقصير. وقوله أكرم نزله، النزل ما يقدم للضيف، أي اجعل نزله وضيافته عندك كريمة. وقوله وأوسع مدخله، أي وسع له في قبره وافسح له فيه، وسع له كذلك منازله عندك في الجنة، لأن المدخل هنا مفرد مضاف فيعم. وقوله واغسله بالماء والثلج والبرد، وهذه الأمور الثلاثة تقابل حرارة الذنوب فتبردها وتطفئ لهيبها. وقوله ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، من التنقية وهي بمعنى التطهير، أي طهره من ذنوبه وخطاياه كما يطهر وينظف الثوب الأبيض من الدنس الذي علق به. وخص الأبيض بالذكر لأن إزالة الأوساخ فيه أظهر من غيره من الألوان. وقوله أبدله دارا خيرا من داره، أي ادخله الجنة دار كرامتك بدلا من عن دار الدنيا التي رحل عنها. وقوله أهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، أي وأبدله خيرا منهم، وهذا شامل للتبديل في الأعيان والأوصاف. أما في الأعيان بأن يعوضه الله عنهم خيرا منهم في دار كرامته، وأما في الأوصاف بأن تعود العجوز شابة وسيئة الخلق حسنة الخلق وغير الجميلة جميلة. ثم سأل الله له دخول الجنة والنجاة من النار والسلام من فتنة القبر بأن يوقى شرها وأثرها. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, adapun doa-doa yang diriwayatkan dalam hadis-hadis setelah takbir yang ketiga, di antaranya yaitu hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Shalla Rasulullah SAW ala janazah." Suatu saat Rasulullah SAW menyolatkan jenazah. "Fa hafiztu min du'aihi wa huwa yaqul." Kemudian saya menghafalkan doanya. saya menghafalkan doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa tersebut, Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afihi anhu. Ya, wa akrim nuzulahu. Nanti akan kita jelaskan makna dari kalimat-kalimat ini. Wa wasi' mudkhalahu waghsil bil ma'i waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa nakkihi min al-khataya kama nakkaita thawba al-bayd al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa a'idhhu min adhabil qabr wa min adhabin nar. Doa yang sangat indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kita jelaskan maknanya. Sampai-sampai kata Auf bin Malik, hatta tamannaitu an akuna ana dhalikal mayyit. Sampai-sampai aku berangan-angan, akulah mayat yang disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa? Karena begitu indahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut terhadap mayat tersebut. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini yang dihafalkan oleh Auf bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan doa yang sangat agung dan doa yang mengumpulkan begitu banyak kebaikan. Doa ini dikhususkan, ya, untuk mayat, agar mayat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diselamatkan dari siksaan api neraka, dan agar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibawakan doa ini, ya, tatkala kita menyolatkan mayat. Dan pada tempat dan tatkala kita sedang berdoa untuk mayat, maka disunahkan kita benar-benar mubalaghah, yaitu benar-benar berusaha untuk bersungguh-sungguh, ya, berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan dan permintaan yang banyak agar orang-orang ini, mayat ini, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sang mayat telah dihadirkan di hadapan saudara-saudaranya yang akan menyelamatkannya, dihadirkan kepada saudara-saudaranya kaum muslimin yang ingin mendoakannya. Oleh karenanya mereka hendaknya berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, artinya permintaan yang luar biasa agar benar-benar diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau sudah meninggal dunia. Dan hendaknya mereka meminta ampunan Allah terhadap dosa-dosanya, dan agar Allah menutup aib-aibnya, dan agar Allah menghilangkan kesalahan-kesalahannya. Dan ini doa yang bermanfaat bagi mayat insyaallah dengan izin Allah. Dan ini doa ini menunjukkan bagaimana bentuk kasih sayang di antara kaum muslimin dan di antara kelembutan di antara kaum muslimin, ya, sehingga mereka begitu semangat dalam mendoakan saudara mereka yang sudah meninggal dunia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun makna dari doa tersebut, yaitu pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahummaghfir lahu warhamhu, yang artinya, ya Allah, ya, ampunilah ia dan rahmatilah dia. Adapun maghfirah artinya menutupi dosa-dosa disertai dengan maafkan dosa-dosa tersebut. Adapun permintaan rahmat bagi dia, ini lebih utama lagi. Kenapa? Karena rahmat itu muncul setelah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan perkara yang diinginkan muncul setelah dihilangkannya perkara yang dibenci. Artinya dosa-dosa ditutupi dan hilangkan, kemudian datanglah rahmat merahmati mayat tersebut. Kemudian wa'afihi wa'fu anhu. Apa artinya wa'afihi wa'fu anhu? Artinya, ya Allah, selamatkanlah dia dari azab, dan selamatkan dia dari azab, wa'fu anhu, dan ampunilah dia, ya Allah, dari kesalahan dan kekurangan yang telah dia lakukan. Adapun makna wa akrim nuzulahu, ya, dan muliakanlah nuzulahu. An nuzul artinya jamuan yang dihidangkan kepada tamu. Ya, artinya maknanya, ya Allah, jadikanlah jamuan yang akan kau berikan kepada mayat ini, ya, adalah suatu jamuan yang mulia. Ini permintaan Allah memberikan jamuan yang mulia kepada sang mayit. Kemudian doa wa ausi mudkhalahu, dan luaskanlah tempat masuknya, yaitu, ya Allah, luaskanlah kuburannya, dan demikian juga luaskanlah tempatnya di surga, ya, karena al mudkhal, ya, di sini adalah mufrad yang diidhofahkan kepada dhamir ha, ya, kepada ma'rifah, maka memberikan faedah keumuman. Jadi wa ausi mudkhalahu artinya, ya Allah, lapangkanlah kuburannya dan juga lapangkanlah surganya di akhirat kelak. Kemudian waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad, ya Allah, cucilah mayat ini dengan air, dengan salju, dan dengan embun, ya. Ini tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kesungguhan dalam berdoa. Sampai disebutkan, cucilah orang ini, mayat ini, cuci dari dosa-dosanya dengan air, dengan salju, dan dengan apa? Dengan embun, ya. Karena tiga perkara ini, air, salju, dan embun, adalah merupakan lawan daripada panasnya dosa. Maka dengan dicuci dengan air dan salju dan embun akan mendinginkan dosa dan akan menghilangkan nyala api dosa tersebut. Kemudian wa naqqihi minadh-dhunubi kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah dia dari dosa-dosa sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari kotoran. Dan makna dari mensucikan yaitu membersihkan, yaitu ya Allah bersihkan dia dari dosa-dosanya, ya Allah bersihkan dia dari kesalahan-kesalahannya, sebagaimana baju yang putih dibersihkan dan dicuci sehingga bersih dari segala bentuk kotoran yang hinggap di baju tersebut. Dan di sini Rasulullah SAW menyebutkan, mengkhususkan penyebutan baju yang putih. Kenapa? Karena kalau baju putih masih ada kotoran akan kelihatan. Jadi kapan baju putih benar-benar bersih? Jika benar-benar segala kotoran benar-benar hilang. Oleh karenanya ini menunjukkan bentuk mubalaghah bersungguh-sungguh agar dosa-dosa mayat ini benar-benar dibersihkan sebersih-bersihnya sebagaimana baju putih yang dibersihkan sehingga tidak nampak sedikit pun kotoran. Kemudian adapun doa wa abdilhu daran khairan min darihi, ya Allah gantilah dia dengan suatu tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggalnya yang lalu. Yaitu artinya ya Allah masukkan dia ke dalam surga, ya tempat yang mulia, ya sebagai pengganti dari tempatnya, tempat tinggalnya di dunia yang dia telah meninggalkannya. Ini doa agar dimasukkan ke dalam surga. Kemudian doa Nabi SAW, wa ahlan khairan min ahlihi, dan berikanlah kepadanya pasangan, ya baik suami atau istri, yang lebih baik dari pasangannya di dunia, keluarganya lebih baik daripada keluarganya di dunia, wa zaujan khairan min zaujihi, dan pasangan yang lebih baik daripada pasangannya di dunia. Dan adapun makna gantikanlah di sini, ini mencakup dua bentuk. Artinya ya Allah gantikanlah dengan keluarga yang baru atau suami yang baru atau istri yang baru yang memang manusianya berbeda, ya manusianya berbeda. Atau yang kedua dengan maksudnya meskipun manusianya sama tapi diganti dengan sifat-sifatnya. Karena bisa jadi suami yang di dunia ternyata di akhirat juga masuk surga menemaninya, maka diganti dengan sifat-sifatnya, lebih muda, kemudian lebih tampan. Demikian juga kalau istrinya ikut masuk surga, maka tidak diganti dengan istri yang lain, istrinya tetap ikut bersama dia di surga, tetapi diganti sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya diganti dengan lebih cantik, kemudian lebih muda. Berbeda kalau istrinya tidak masuk surga, maka akan diganti dengan wanita yang lain. Kalau suami tidak masuk surga, diganti dengan suami yang lain. Tapi kalau suami atau istrinya masuk surga, maka yang diganti adalah sifat-sifatnya lebih muda dan lebih cantik. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya agar sang mayat diselamatkan dari neraka jahannam dan dari fitnah kuburan, ya, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. قال رحمه الله عن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيا على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة قال الحاكم حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم قال الترمذي قال البخاري أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي قال البخاري وأصح شيء في الباب حديث عوف ابن مالك وهذا الدعاء أيها الإخوة المستمعون الكرام دعاء عظيم شمل الميت المصلى عليه وغيرهم من المسلمين الأحياء منهم والأموات والصغار والكبار والذكور والإناث والشاهد منهم والغائب لأن الجميع مشتركون في الحاجة بل الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته ومن دعا بهذه الدعوة فله بكل واحد من المسلمين والمسلمات المتقدمين منهم والمتأخرات حسنة لما ثبت في المعجم الكبير للطبراني بإسناد حسن عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. Kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya yaitu dari hadis Abu Hurairah ya dan Abi Qatadah dan Abi Ibrahim Al-Ashhali dari ayahnya dan ayah dari Abu Ibrahim Al-Ashhali adalah seorang sahabat ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalatkan jenazah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan doa yang agung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina ya Allah ampunilah orang yang hidup di antara kami dan ampunilah orang yang meninggal di antara kami wa saghirina wa kabirina ya Allah ampunilah anak yang masih kecil di antara kami dan orang-orang dewasa di antara kami Wa dzakarina wa unthana, ya Allah ampunilah lelaki di antara kami dan para wanita di antara kami. Wa syahidina wa ghaibina, ya Allah ampunilah orang-orang yang hadir di antara kami dan orang-orang yang tidak hadir di antara kami. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi al-Islam, ya Allah barang siapa di antara kami yang kau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Wa man tawafaitahu minna fa tawaffahu al-Iman, dan barang siapa yang kau wafatkan, kau menjadikannya meninggal di antara kami, maka wafatkanlah dia di atas keimanan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, ya Allah jangan kau halangi kami dari pahala menyelatkan orang ini, dan janganlah kau menjadi memfitnah kami setelah kematian orang ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari riwayat Abi Hurairah wal Asy'hali, dan Abu Daud meriwayatkan dari riwayat Abu Hurairah dan Abu Qatadah. Al-Hakim berkata, hadis Abu Hurairah hadis yang sahih sesuai dengan kriteria Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam Tirmizi berkata, Al-Imam Tirmizi menukil perkataan Al-Imam Bukhari, dia mengatakan, Al-Imam Al-Bukhari berkata, asahhu riwayat hadzal hadis riwayatul Asy'hali, yang paling sahih dari riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hadis yang kita baca ini adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Asy'hali. Dan Al-Imam Al-Bukhari berkata, "Aw asahhu shay'in fil bab haditsu Auf bin Malik." Adapun riwayat yang paling sahih tentang mendoakan mayat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik tadi, hadis pertama yang kita baca. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan doa yang agung yang mencakup bagi mayat yang kita salatkan, demikian juga mencakup selain daripada mayat dari kaum muslimin. Mencakup seluruhnya, baik kaum muslimin yang masih hidup atau kaum muslimin yang masih sudah meninggal dunia, baik kaum muslimin yang masih kecil, anak-anak kecil, maupun kaum muslimin yang sudah dewasa, baik kaum muslimin yang laki-laki maupun kaum mukminat dari kaum para wanita, baik kaum muslimin yang hadir maupun kaum muslimin yang sedang tidak hadir. Kenapa? Karena seluruh kaum muslimin ya sama dalam membutuhkan kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama baik seluruhnya, yang sudah meninggal, yang masih hidup, yang kecil, yang besar, yang laki-laki, yang perempuan, semuanya mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dalam doa ini mendoakan bukan cuma khusus kepada sang mayat, kepada seluruh kaum muslimin. Dan barang siapa yang berdoa dengan doa ini, maka dia akan mendapatkan setiap orang yang dia doakan, dia akan mendapatkan kebaikan. Ya. Baik, oleh karenanya kalau kaum muslimin yang dia doakan sangatlah banyak, baik kaum muslimin yang terdahulu yang sudah meninggal dunia, mungkin juga kemudian juga kaum muslimin yang belakangan datangnya, semuanya setiap orang akan dia dapatkan kebaikan dari setiap orang yang dia doakan. Sebagaimana hal ini ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, kataba Allahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah." Barang siapa yang memohonkan ampunan bagi kaum mukminin dan kaum mukminat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagi setiap orang mukmin dan setiap orang mukminah yang dia doakan satu hasanah, satu kebaikan bagi dia. Jadi semakin banyak kaum mukminin yang didoakan, semakin banyak hasanah yang dia akan dapatkan. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah mempermudah kita untuk bisa bersua di kajian pekan depan, masih bersama dalam kitab Riyadhus Shalihin bersama Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, maafkan dosa-dosa kita, menutupi aurat kita, dan menambah ilmu bagi kita, yang ilmu yang bisa kita amalkan. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.